بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومواله ومن تبعه بإحسان إلى يوم القيامة وبعد. إخواتي في الله عزكم الله, pertemuan kita terakhir pada Jumat yang lalu adalah kita sudah selesai membahas tanda-tanda kiamat kecil, baik tanda kiamat kecil yang sudah terjadi ataupun yang sudah terjadi dan tidak terjadi lagi, ataupun kiamat tanda-tanda kecil yang sudah terjadi dan masih berlangsung terus terjadi, ataupun tanda kecil yang belum terjadi tapi pasti terjadi. Semua itu sudah kita jelaskan, sehingga kita tinggal masuk kepada tanda-tanda besar bagi kiamat besar. Tanda kiamat besar yang dijelaskan dalam banyak hadis, semuanya ini belum terjadi dan pasti akan terjadi, karena hal ini dinyatakan oleh sebagian ayat-ayat Al-Quran dan lebih dipertegas oleh hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih, yang ringkasnya tanda-tanda besar bagi kiamat besar ini ada 10. Sebagaimana dijelaskan di dalam sebuah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, diterima dari Hudzaifah bin Usaid Al-Ghifari radhiyallahu an. Kata Hudzaifah, "Ittala'a an-nabiyyu 'alaihi salatu wassalam 'alaina wa nahnu natadzakar." Faqala, "Ma tudzakkirun?" Qalu, "Nudzakkiru as-sa'ah." Suatu saat, kata Hudzaifah, Nabi SAW mendatangi kami pada saat kami sedang berdiskusi. Lalu beliau bertanya, apa yang sedang kalian diskusikan? Para sahabat menjawab, kami sedang mendiskusikan hari kiamat. Lalu beliau bersabda, innaha lan takuma hatta tarau qablaha 10 ayat. Sesungguhnya tidak akan terjadi hari kiamat sebelum kalian terlebih dahulu melihat 10 tanda. Ini yang kemudian disebut sebagai tanda-tanda besar bagi kiamat besar. Lalu disebutkan, pertama, munculnya Dajjal. Kedua, Dukhon atau kabut. Ketiga, dabah. Dabah ini binatang melata yang muncul dari permukaan, dari dalam bumi. Keempatnya, tulu' syamsi min maghribiha, terbitnya matahari dari sebelah barat. Kelimanya, turunnya Isa alaihi salam. Keenamnya, munculnya atau turunnya Ya'juj Ma'juj. Kemudian muncul 3 kali gempa. Gempa di timur, di barat, dan di Jaziratul Arab. Dan sebagai tanda akhir dari semua itu adalah munculnya atau keluarnya api dari Yaman yang mengiring manusia ke tempat berkumpulnya mereka. Hadis ini oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya dicantumkan dalam Kitabul Fitan, bab al-ayatul lati takunu qabla sa'ah, tanda-tanda yang muncul sebelum datangnya hari kiamat. Selain Imam Muslim, hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dalam kitab sunannya, juga oleh Imam At-Tirmidzi dalam kitab sunannya, yang menunjukkan bahwa ada 10 tanda-tanda besar sebelum terjadinya kiamat besar. kita akan memulai membahas satu demi satu secara rinci tentang 10 tanda kiamat besar tadi. Tanda besar bagi kiamat besar. Kita akan mulai dari yang pertama, yaitu munculnya Dajjal. Ada banyak poin yang bisa kita bahas tentang Dajjal ini. Pertama, bahwa Dajjal kemunculannya merupakan fitnah terbesar sepanjang sejarah kehidupan manusia. Tidak ada fitnah yang lebih besar daripada fitnah yang ditimbulkan oleh Dajjal. Sebagaimana dijelaskan dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Beliau menyatakan, "Ma baina khalqi Adam ila qiyamis sa'ah khalqun akbaru minad Dajjal." Kata Nabi SAW, sejak diciptakannya Adam sampai hari kiamat, tidak ada lagi makhluk yang lebih besar fitnahnya dibandingkan dengan fitnah Dajjal. Oleh karena itulah, maka setiap Nabi, pada zaman kapanpun Nabi itu muncul, selalu memperingatkan umatnya dari fitnah Dajjal ini. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari diterima dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Kata Abdullah bin Umar, qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi an-nas fa athna 'ala Allah bima huwa ahlu thumma dzakara Dajjal. Fa qala inni la undzirukumuhu wa ma min nabiyyin illa anzarahu qaumahu. Kata Abdullah bin Umar, Rasulullah SAW berdiri di tengah-tengah manusia. Kemudian beliau memuji Allah dengan pujian-pujian yang layak baginya. Kemudian beliau menerangkan tentang Dajjal. Lalu beliau menyatakan, sungguhnya aku memperingatkan kalian dari Dajjal ini. Dan tidak ada seorang pun Nabi kecuali setiap Nabi itu mengingatkan kaumnya dari Dajjal. Walakinni sa'aqulu lakum fihi qawlan lam yakulhu nabiyun mili qawmihi innahu a'war wa inna allaha laysa bi'awar. Akan tapi aku akan katakan kepada kalian suatu perkataan tentang Dajjal yang belum pernah dikatakan oleh seorang Nabi pun sebelumnya kepada kaumnya, yaitu sesungguhnya Dajjal itu picek. Picek itu matanya buta sebelah. Dan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah picek. Dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, sebuah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan, "Ma bu'itha nabiyyun illa anzara ummatahu al-a'war al-kadzdzab." Tidak ada seorang pun nabi yang diutus kecuali Nabi tersebut selalu mengingatkan umatnya dari seorang picek yang pendusta, yaitu si Dajjal itu. Ala innahu a'war wa inna rabbakum laysa bi'awar wa inna baina 'ainaihi maktubun kafir. Ingatlah, sungguhnya Dajjal itu picek dan sesungguhnya Allah tidaklah picek, dan di antara kedua matanya tertulis tulisan kafir. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang sahih ini menunjukkan bahwa semua nabi mengingatkan umatnya terhadap bahaya atau fitnah Dajjal, yang menunjukkan bahwa Dajjal ini merupakan fitnah terbesar sepanjang sejarah kehidupan manusia. Sehingga dalam sebuah hadis yang terdapat dalam Sunan Ibnu Majah, Sahih Ibnu Khuzaimah dan Mustadrak Al-Hakim diterima dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Ya ayuhan nas, innaha lam takun fitnatun ala wajhil ard mundhu dhara Allahu dhurriyyata Adam a'zama fitnatin minad dajjal. Wa inna Allah azza wa jalla lam yab'ath nabiyyan illa hadhara ummatahu minad dajjal. Wa ana akhirul anbiya. Wa antum akhirul umam. Wa huwa kharijun fikum la mahalata. Kata Nabi SAW, wahai manusia, sesungguhnya tidak ada satu fitnah pun yang pernah terjadi di muka bumi sejak Allah menciptakan turunan-turunan Adam yang lebih besar fitnahnya daripada Dajjal. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidaklah mengutus seorang nabi pun kecuali nabi itu mengingatkan umatnya dari Dajjal. Dan aku adalah nabi yang terakhir, sedangkan kalian adalah umat yang terakhir, dan Dajjal itu akan keluar di tengah-tengah kalian mau tidak mau. Hadis dengan sanad yang sahih ini menunjukkan bahwa pertama, Dajjal kemunculannya membawa fitnah terbesar sepanjang sejarah kehidupan manusia, sehingga kata Nabi tidak ada fitnah yang lebih besar dibandingkan dengan fitnah Dajjal yang pernah terjadi di muka bumi ini. Dan yang kedua, Dajjal akan keluar di tengah-tengah umat Islam ini sebagai umat yang terakhir. Ini poin pertama tentang Dajjal, bahwa kemunculan Dajjal merupakan fitnah terbesar sepanjang sejarah manusia. Poin kedua, Dajjal diberi gelar dengan sebutan Al-Masih, sehingga disebut Al-Masih Dajjal. Dan ini yang kita ungkap di dalam doa-doa yang kita baca dalam sholat, terutama dalam tasyahud. Allahumma inni a'udzubika di antaranya min fitnatil Masih Dajjal. Ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepada Engkau. Salah satu yang kita ini berlindung dari hal itu adalah min fitnatil Masih Dajjal, dari fitnah Al-Masih dan Al-Masih Ad-Dajjal. Jadi Dajjal disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis itu dengan sebutan Al-Masih. Gelar yang juga sama diberikan kepada Isa alaihi salam, Isa Al-Masih. Akan tetapi sekalipun sebutannya sama-sama Al-Masih, makna yang terkandung di dalamnya sangat-sangat-sangat bertolak belakang. Berkata Ibnul Athir dalam kitab Jami'ul Usul, juga Ibnu Mandur dalam kitab Lisanul Arab, mereka menyatakan sumiyad dajjalu masihan bi anna ainaihi li anna ainahu al-wahidah mamsuha. والمسيح الذي أحد الساقي وجهه ممسوح لا عين له ولا حاجب فهو فعيل بمعنى مفعول بخلاف المسيح عيسى بن مريم فإنه فعيل بمعنى فاعل سمي به لأنه كان يمسح المريض فيبرأ بإذن الله والدجال الكذاب. دجال disebut مسيح karena salah satu matanya mamsuh. Mamsuh itu terhapus. Masih itu adalah seseorang yang salah satu atau sepenggal atau setengah dari wajahnya terhapus. Tidak ada mata dan tidak ada hajib, tidak ada alis. Oleh karena itu, masih pada diri Dajjal adalah bentuk isim fa'il dengan makna isim maf'ul. Isim fa'il itu adalah isim yang bermakna subjek, pelaku. Isim maf'ul itu objek. Walaupun lafadznya subjek, masih, tapi maknanya adalah objek, mamsuh. Sehingga makna Dajjal adalah yang dihapus setengah dari wajahnya. Dengan kata lain, satu matanya tidak ada, bahkan juga alisnya. Berbeda dengan Al-Masih pada diri Isa bin Maryam, maka Al-Masih di sana isim fa'il dengan makna isim fa'il. disebut Al-Masih karena Isa alaihissalam bisa mengusap orang yang sakit. Kemudian dengan usapannya itu sembuhlah penyakit dari orang itu atas izin Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah perbedaan Al-Masih pada diri Isa alaihissalam dan Al-Masih pada diri Dajjal anatullahi alaih. Kalau pada diri Isa Al-Masih di sana isim fa'il artinya yang mengusap, yang menyembuhkan. Pada diri Dajjal Al-Masih di sana maknanya Al-Mamsuh, yaitu yang terhapus salah satu matanya. Sedangkan makna dari Dajjal Al-Kadzab artinya pendusta yang amat sangat pendusta. Demikian Ibnu Al-Athir menjelaskan. Inilah perbedaan makna Al-Masih pada diri Dajjal dan makna Al-Masih pada diri Isa alaihi salatu wassalam. Inilah poin yang kedua, penjelasan tentang Dajjal. Yang ketiga, Dajjal memiliki keistimewaan dan keluar biasaan yang tidak dimiliki oleh makhluk-makhluk lainnya atau oleh manusia lainnya. Yang pertama, Dajjal itu bisa bergerak dengan amat sangat cepat di muka bumi, sehingga usia Dajjal yang singkat hanya 40 hari saja, tapi mampu menguasai dan menginjak seluruh permukaan dunia, kecuali hanya dua tempat yang tidak bisa dimasuki oleh Dajjal. Dua tempat itu adalah Mekah dan Madinah. Dalam salah satu hadis sahih riwayat Imam Muslim diterima dari Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, Nabi SAW ditanya tentang cepatnya gerakan Dajjal di muka bumi. Beliau menjawab, "Kal ghaythi istadbarat surri," seperti hujan yang ditiup oleh angin yang sangat kencang. Oleh karena itulah maka tidak ada satupun permukaan bumi yang terlewatkan oleh Dajjal kecuali terinjak oleh Dajjal dan dikuasai oleh Dajjal kecuali Mekah dan Madinah. Sebuah hadis dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu diriwayat Imam Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah dan Al-Hakim, Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, "Innahu la yabqa syai'un minal arab illa wata'ahu wa dhahara alaihi illa Makkah wal Madinah la ya'tihima min naqbin min anqabihima illa laqiyatul malaikatu bisuyuf." Kata Nabi SAW, sesungguhnya tidaklah tersisa satu jengkal saja daerah di muka bumi ini kecuali diinjak oleh Dajjal dan dikuasai oleh Dajjal, kecuali Mekah dan Madinah. Sebab tidaklah Dajjal mendatangi kedua tempat itu dari sudut manapun, kecuali dia akan dihadang oleh malaikat dengan memakai pedang yang sedang terhunus. Semua hadis itu menunjukkan betapa cepatnya gerakan Dajjal, sehingga hanya dalam waktu 40 hari saja dunia ini sudah dikuasai dan banyak manusia yang menjadi pengikutnya. Hanya dua tempat yang tidak bisa dimasuki oleh Dajjal, yaitu Mekah dan Madinah. Inilah keistimewaan pertama dari Dajjal. Kedua, Dajjal juga memiliki surga dan neraka. Surganya berupa air dan tempat taman indah yang dia buat, yang dia bikin. Sedangkan nerakanya adalah api. Di antara surga yang dibawa oleh Dajjal lah menawarkan air yang amat sangat dingin, segar dan sejuk. Tapi sebenarnya yang terlihat air adalah api, yang terlihat api adalah air. Sebuah hadis dalam Sahih Muslim diterima dari Hudzaifah, Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, "Ma'ahu ay ad-dajjal jannatun wa nar, fa naruhu jannah wa jannatuhu nar." Dajjal membawa surga dan neraka. nerakanya sebenarnya adalah surga dan surganya adalah neraka. Dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim masih dari Hudzaifah, Nabi alaihi salatu wasallam pernah bersabda tentang Dajjal, "Inna ma'ahu ma'an wa nara, fa naruhu ma'un baridun wa ma'uhu narun." Dajjal memiliki api dan air, air dan api. Apinya sebenarnya air yang sangat dingin, sedangkan airnya sebenarnya adalah api. Oleh karena itulah maka banyak manusia yang terpedaya untuk kemudian masuk menjadi salah satu pengikut Dajjal. Terlebih nanti akan diceritakan keadaan manusia sebelum munculnya Dajjal ini, yaitu 3 tahun sebelum kemunculan Dajjal, langit ini menahan 1/3 dari curah hujannya dan bumi menahan 1/3 dari tumbuh-tumbuhannya. 2 tahun sebelum kemunculan Dajjal, langit ini menahan 1/2 dari curah hujan yang biasa turun. Itu cuma 1/2. Kemaraunya jauh lebih panjang daripada musim hujannya. Dan bumi menahan 1/2 dari tumbuh-tumbuhannya. Kemudian 1 tahun sebelum Dajjal ini keluar, maka langit menahan seluruh airnya, tidak turun setetes pun hujan. Dan bumi pun menahan seluruh tumbuh-tumbuhan, sehingga tidak ada satu tumbuh-tumbuhan pun yang jadi tumbuh saat itu. Bayangkan, tidak ada air, tidak ada tumbuh-tumbuhan. Orang kehausan dan kelaparan. Sampai para sahabat saat itu bertanya, bagaimana dengan makan kami pada saat itu, ya Rasulullah? Rasul sesudah menyatakan, tasbih, tahmid, takbir kalian pada saat itu cukup mengenyangkan kalian. Bayangkan di saat manusia kehausan, karena tidak adanya air, Dajjal datang menawarkan air. Siapa yang tidak tergiur? Maka siapa yang meminum airnya, maka saat itu dia akan menjadi pengikutnya seketika itu juga. Dan ini adalah keistimewaan yang luar biasa pada momen yang amat sangat tepat. Momen di saat manusia kelaparan dan kehausan, butuh air dengan kebutuhan yang demikian besar, Dajjal datang dengan membawa air tadi. Bayangkan betapa berebutnya orang. Siapa yang meminumnya, maka dia akan menjadi pengikutnya. Sehingga apabila terpaksa seorang mukmin bertemu dengan Dajjal, ditawarkan air dan api, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaklah dia menghampiri api, memejamkan matanya dan menundukkan kepalanya, kemudian makanlah api itu, maka niscaya api itu adalah air. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim dari Hudzaifah, Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan, "Inna Dajjal yakhruj wa inna ma huwa ma'an wa nara, fa man alladhi yarahu an-nasu ma'an fa narun tahrik, wa man alladhi yarahu an-nasu naran fa ma'un baridun 'adab, fa man adraka dhalika minkum falyaqa fi dhalika fil ladhi yarahu nara fa innahu ma'un adzibun thayyibun." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Dajjal keluar, dia membawa air dan api. Adapun sesuatu yang oleh manusia terlihat seperti air, sesungguhnya itulah api yang membakar. Dan yang oleh manusia terlihat seperti api, itu sebenarnya air yang amat dingin dan amat tawar. Maka siapa di antara kalian yang menemukan hal itu, hendaklah dia menghampiri apa yang terlihat seperti api, karena sungguhnya itu adalah air tawar dan amat sangat segar. Oleh karena itulah, maka banyak manusia yang tertipu dengan hal ini untuk kemudian meminum airnya, padahal itulah api, dan otomatis menjadi pengikut Dajjal laknatullahi alaih. Ini keistimewaan Dajjal yang kedua. Ketiga, Dajjal berkolaborasi dengan setan, laknatullahi alaih, bekerja sama dengan setan, dibantu oleh setan. Setan membantu Dajjal untuk menyesatkan manusia. Sehingga salah satu bentuk dukungan setan kepada Dajjal ini adalah si setan itu menyerupai seseorang yang sudah mati. Yang sudah mati ini adalah bapak dan ibu dari seseorang yang masih hidup. Kemudian ini menjadi alat bagi Dajjal untuk memperdayai orang itu. Sebuah hadis yang tercantum dalam Sunan Ibnu Majah, Sahih Ibnu Khuzaimah, Mustadrak Al-Hakim dengan sanad yang sahih, diterima dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an. Rasul alaihi salatu wasalam bersabda, "Wa inna min fitnatihi ay yaqula lil a'ram." Di antara sebagian fitnah Dajjal, Dajjal ini nanti akan berkata kepada salah seorang orang Arab. Orang Arab ini kedua orang tuanya sudah mati, sudah meninggal. Kata Dajjal, "Ara'aita in ba'astu laka abaka wa ummak? Atashhadu anni rabbuk?" Kata Dajjal, "Bagaimana pendapatmu? Kalau aku bisa kembali menghidupkan bapak dan ibumu, apakah kamu akan bersaksi bahwa aku adalah Tuhanmu?" Orang ini menjawab, "Na'am, iya. Aku percaya, aku bersaksi engkau adalah Tuhanku. Kalau engkau mampu menghidupkan kembali kedua orang tuaku yang sudah mati." Fayatamatsalu lahu syaitan fi surati abihi wa ummi fayaqulan, "Ya bunayya ittabi'hu fa innahu rabbuk." Lalu datanglah setan menjelma menyerupai kedua orang tua orang itu, menyerupai ibunya dan bapaknya. Lalu kedua setan bungkelkan ini, setan yang menyerupai kedua orang tua ini mengatakan, "Wahai anakku, ikutilah dia, sesungguhnya dia adalah Tuhanmu." Akhirnya dia pun beriman. Dan ini adalah sebuah kerjasama yang luar biasa, dahsyat. Bayangkan kedua orang tua sudah mati, selegit hidup lagi di hadapan orang itu. Lalu keduanya menyuruh sang anak ini untuk beriman kepada Dajjal sebagai Tuhannya. Ini sebuah fitnah yang hebat, yang luar biasa. Dan ini adalah salah satu keistimewaan dari Dajjal untuk memperdayai manusia. Itulah yang ketiga. Yang keempat, Dajjal ini bisa memerintahkan benda-benda mati, bisa memerintahkan hewan, juga bisa menyuruh ke langit, ke bumi. Untuk apa? Untuk mengikuti perintahnya. Langit diperintah untuk menurunkan hujan atau menahan hujan. Tanah atau bumi diperintah untuk menumpuhkan tumbuh-tumbuhan atau untuk tidak. Demikian juga benda mati, demikian juga hewan-hewan. Dalam Sahih Muslim, sebuah hadis dari Nawas bin Sam'an radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, "Faya'ti ala qawmin, fayadu'uhum fayu'minuna bih, wa istajibuna lah, faya'muru sama fatumtir, wal arda fatumbit." Kata Nabi SAW, Dajjal nanti mendatangi suatu kaum. Kemudian Dajjal mengajak mereka. Dajjal mendakwahi mereka. Dajjal mengajak mereka, manusia yang diajak oleh Dajjal tadi. Kemudian mereka memenuhi ajakan Dajjal, beriman kepada Dajjal. Lalu karena itulah Dajjal memerintahkan langit untuk menurunkan hujan dan memerintahkan bumi untuk menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Menyenangkan orang-orang yang menjadi pengikutnya. Sebaliknya, "Summa ya'til qaum." fayad'uhum fayarudduna alaihi qawlah fayansarifu anhu. Lalu Dajjal mendatangi lagi kaum yang lain, lalu mengajak mereka untuk beriman kepada Dajjal ini. Lalu mereka menolak ajakan Dajjal. Lalu setelah menolak, Dajjal pun berpaling dari mereka. Apa akibatnya? Akibatnya Dajjal menyuruh langit untuk tidak menurunkan hujan kepada mereka, dan menyuruh bumi untuk tidak menumbuhkan tumbuh-tumbuhan kepada mereka. Lalu harta-harta mereka pun tiba-tiba hilang dan pergi dari mereka. Kemudian jadilah mereka mengalami kesusahan yang amat sangat. Ini kehebatan Dajjal. Langit bisa diperintah, bumi juga bisa diperintah, benda-benda mati, hewan-hewan juga semua diperintah, hewan pun bisa disuruh untuk mengeluarkan air susunya atau menahan air susunya agar tidak keluar. Dan ini semua dalam rangka sebagai godaan dan fitnah bagi manusia. Inilah kelebihan Dajjal yang keempat. Kelima, salah satu di antara kehebatan Dajjal adalah Dajjal ini bisa membunuh untuk kemudian menghidupkan kembali orang yang sudah dibunuhnya itu. Dan ini fitnah yang luar biasa, sehingga pengikutnya menjadi lebih dan lebih percaya, dan lebih banyak lagi orang-orang yang mengikutinya. Dan ini adalah salah satu kelebihan yang dimiliki oleh Dajjal. Disebutkan dalam sebuah hadis, diriwayatkan oleh Imam Muslim, diterima dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Dalam sebuah hadis yang panjang, di antaranya ada seseorang pemuda ini kemudian mengenali Dajjal dengan ciri-cirinya, lalu dia mengingatkan orang-orang dari Dajjal ini. Dajjal berkata kepada orang itu, "Atu'minu bi, kamu mau gak beriman kepada saya?" Pemuda ini menyatakan, "Anta al-Masihud al-Kadzdzab." Engkau al-Masih al-Kadzdzab. Dia menolak. Akibatnya apa? Akibatnya kemudian Dajjal menangkap pemuda itu, lalu memutuskannya menjadi dua, membelah, mematahkannya menjadi dua. Belah di antara kedua kakinya. Hatta yufarriqu baina rijlaihi. Kemudian thumma yamsi ad-dajjal baina kit'atayn. Thumma yaqulu lahu qum fayastawi qa'iman. Setelah kedua belahan tubuh ini dipisahkan, pasti mati ya. Kemudian Dajjal berjalan di tengah-tengah antara kedua potongan tubuh tadi. Lalu Dajjal berkata, "Bangunlah kamu, bangkit lagi." Lalu ternyata orang ini bangkit lagi dan berdiri lagi. Kemudian Dajjal berkata lagi kepada pemuda itu, "Atu'minu bi, apakah sekarang kamu beriman gak kepada saya?" Si pemuda malah menyatakan, "Mazdadtu fika illa basira." Tidaklah aku bertambah tentang diri kamu kecuali bertambah yakin, bertambah tahu kamu ini Dajjal. Jadi bukannya beriman si pemuda ini, tapi malah bertambah kufur kepada Dajjal. Apa yang terjadi? Lalu dia menyatakan, kata Dajjal, ketika si Dajjal ini mendengar pemuda ini berkata, ya ayuhan nas innau la yaf'alu ba'di bi ahadi minan nas. Hai manusia, sesungguhnya si Dajjal ini tidak bisa lagi berbuat kepada seorang pun di kalangan manusia setelah dia berbuat tadi seperti itu kepadaku. Akhirnya Dajjal mengambil kembali pemuda itu untuk menyembelihnya, untuk membunuhnya. Akan tetapi dia tidak mampu untuk melaksanakannya. Tidak bisa kembali melakukan pembunuhan seperti yang pertama kali dilakukan kepada pemuda tadi. Fayakhudhu biyadaihi wa rijlaihi. Kemudian diambillah kedua tangan dan kedua kaki pemuda itu. Fayaqdhifu bihi, kemudian dilemparkan si pemuda itu. Fayahsabun nasu annama qadhafahu ilan nar wa innama ulqiya fil jannah. Orang-orang menyangka bahwa pemuda itu oleh Dajjal dilemparkan ke dalam neraka. Padahal sebenarnya orang itu, pemuda itu dilemparkan oleh Dajjal ke dalam surga. Lalu Nabi SAW bersabda, hadza a'dhamun nas syahadatan inda rabbil alamin. Inilah pemuda, inilah orang yang paling mulia mati syahid, syahid yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang mati syahid yang paling agung adalah pemuda yang dibunuh oleh Dajjal laknatullahi alaih tadi. Itulah di antara beberapa keutamaan-keutamaan Dajjal yang dijadikan sebagai alat untuk mengelabui manusia sehingga banyak manusia yang menjadi pengikutnya. Dan banyak lagi sebenarnya keistimewaan-keistimewaan Dajjal yang lainnya. Poin berikutnya tentang Dajjal adalah di mana dia mulai muncul, tempat keluarnya Dajjal. Apakah Dajjal akan keluar dari segitiga Bermuda seperti yang pernah diungkapkan dalam sebuah buku dan banyak diyakini orang, atau Dajjal akan muncul dari Cilengsi, tempat bermukimnya kantor Roja, atau dari Bandung? Bukan tentu saja. Dajjal akan muncul dari suatu tempat yang disebut dengan sebutan Khurasan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan Al-Hakim serta Imam Ahmad, diterima dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ad-dajjal yakhruju min ardin bil masyriq yuqalu lahu Khurasan." Sesungguhnya Dajjal akan keluar dari sebuah negeri di daerah timur yang disebut dengan sebutan Khurasan. Ini hadis disahihkan sanadnya oleh Syekh Muhammad Nasr al-Albani rahimahullah dalam kitab silsilah Al-Ahadith As-Suhihah, hadisnya nomor 1591. Kata Syekh Albani, berkata Imam Al-Hakim, sahihul isnad, hadis ini sahih sanadnya. Kemudian kesahihan sanadnya ini disepakati oleh Imam Az-Zahabi. Lalu kata Syekh Albani, huwa kama qala, dan sanad hadis ini memang seperti yang dikatakan oleh dua ahli hadis tadi, yaitu sahih. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Nawas bin Sam'an secara marfu, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, innahu kharijun khullatan baina syam wal iraq, fa'asa yaminan wa'asa shimalan, ya ibadallah fasbutu. Sesungguhnya Dajjal akan keluar dari suatu khullah antara Syam dan Irak. Kemudian dia bergerak ke kanan dan ke kiri, ke semua tempat, ke semua arah. Oleh karena itu, wahai para hamba Allah, istiqomahlah kalian. Khullah maksudnya ma baina baldaini kama yaqulu al-Imam Nawawi. Qulla itu adalah sebuah tempat yang berada terletak di dua buah negeri yang tak bertuan. Nanti Dajjal akan keluar dari daerah seperti itu yang letaknya di antara Irak dan Syam. Itulah tempat munculnya Dajjal berdasarkan keterangan dari hadis Rasulullah SAW yang sahih yang baru saja saya kemukakan tadi. Inilah poin ketiga tentang Dajjal. Keempat, lamanya Dajjal hidup setelah dia keluar. Para sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang lamanya Dajjal hidup di muka bumi. Berkata Rasulullah SAW ketika ditanya, wa ma labthu fil arab, berapa lama hidupnya Dajjal di muka bumi? Lalu Rasulullah SAW menjawab, arba'una yauman, yaumun kasanah, wa yaumun kasyahr, wa yaumun kajumu'ah, wa sa'iru ayyamihi ka ayyamikum. Dajjal akan hidup cuma 40 hari. Tapi hari pertama munculnya Dajjal lamanya sama dengan 1 tahun. Hari kedua sama dengan 1 bulan. Hari ketiga sama dengan 1 pekan. Dan hari-hari sisanya sama dengan hari-hari kalian sekarang ini. Jadi keempat dan seterusnya normal, 24 jam. Adapun hari pertama, kedua, ketiga, lama. Hari pertama sama dengan 1 tahun. Dan ini hakiki. Bukan maknawi. Bukan karena saking hebatnya fitnah, sebenarnya sama 24 jam. Semua terasanya sangat lama bagikan setahun. Bukan begitu. Tapi hakiki. Satu hari saat itu betul-betul lamanya 1 tahun. 24 jam kali 365. Nah, seperti itu. Dan ini bisa terpahami dari penjelasan Rasul sallallahu alaihi wasallam selanjutnya ketika para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, dzafadzakal yaumul ladzi kasana, atakfina fi salatu yaum?" Wahai Rasulullah, itu hari pertama yang lamanya 1 tahun, cukup enggak bagi kami untuk salat seperti hari-hari biasa? Jadi sehari itu cuma 5 kali. Walaupun lamanya sama dengan 1 tahun. Maka kata Nabi SAW, la uqduru lahu qadra. Tidak, tapi tetapkan oleh kamu ukurannya. Jadi tetap 24 jam dihitung sebagai 1 hari dan itu 5 kali sholat. Jadi walaupun siang itu mataharinya, terbitnya atau munculnya sama lamanya dengan 1 tahun, maka tetap waktu sholatnya seperti yang kita lakukan pada hari-hari yang sekarang ini. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya dan Imam Abu Dawud dalam kitab sunannya, diterima dari Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu. Dalam hadis lain ketika para sahabat bertanya, hal takfihim khamsu salawat fil ayyamin lati hiya kasana au kasyahr au usbu, apakah kata para sahabat cukup enggak salat 5 waktu bagi mereka pada hari-hari pertama, kedua, ketiga, pertamanya sama dengan setahun, keduanya sama dengan sebulan, ketiganya sama dengan 1 pekan? Maka berkata para ulama, hadza kulluhu yadullu ala anna al-yawma yatulu haqiqatan hatta yusbiha sana aw syahran aw usbu'an wa laysa majazan. Semua ini menunjukkan bahwa hari-hari tersebut betul-betul panjang secara hakiki. Sampai hari pertama panjangnya sama dengan 1 tahun, kedua 1 bulan, ketiga sepekan, dan ini bukanlah majazi. Bukanlah kiasan, bukan sekedar ungkapan, bukan sekedar peribahasa, akan tetapi benar-benar real dan nyata. satu hari lamanya benar-benar sama dengan satu tahun. Itulah tinggalnya Dajjal di muka bumi ini. Poin yang tidak kalah penting yang harus dibahas tentang Dajjal ini adalah bagaimana sih cara yang menyelamatkan kita bisa bila kita mengalami zaman ketemu Dajjal ini. Mudah-mudahan kita sih tidak mengalaminya ya. Karena khawatir, ini khawatir. Kita tidak tahan terhadap godaan, fitnah dan gangguannya sehingga khawatir kita menjadi pengikutnya waliyadzubillah. Sebab jangankan oleh fitnah Dajjal, oleh fitnah sekarang aja, fitnah duniawi, fitnah harta, tahta, wanita yang sekarang ini selalu mengincar kita dalam kehidupan keseharian kita. Banyak di antara kita yang sudah tergoda, gak mampu menahan diri dari semua godaan itu. Apalagi Dajjal, Dajjal yang lebih dahsyat daripada itu. Bagaimana jalan keluar untuk bisa terhindar dari fitnah Dajjal ini? Setidak-tidaknya ada 4 langkah yang bisa kita lakukan. Langkah yang pertama adalah, kalau kita mendengar adanya Dajjal di zaman kita masih hidup, segeralah menyingkir, menghindar sejauh yang kita bisa. Bukan nyamperin, bukan penasaran-penasaran kayak apa sih Dajjal, lalu disamperi. Kalau sudah tahu mau diajak perang aja, kalau mati juga syahid. Jangan, nanti malah kita terfitnah. Larilah sejauh-jauhnya. Karena begitulah nasihat dari Nabi alaihi salatu wassalam. Sebagaimana diungkapkan dalam sebuah hadis yang terdapat dalam kitab Sunan Abu Daud dengan sanad yang sahih dari Imran bin Husain radhiyallahu an, Rasul alaihi salatu wasallam menyatakan, "Man sami'a bid-dajjal falyan'a anhu. Fa wallahi innar rajula la ya'tihi wa huwa yahsabu annahu muhmin fayattabi'uhu bima yub'atsu bihi min asy-syubuhat." Aulima yubasubi minasyubuhat. Kata Nabi SAW, siapa orang yang mendengar berita tentang Dajjal, hendaklah dia menghindar darinya. Maka demi Allah, sungguhnya akan ada seorang laki-laki, dia mendatangi Dajjal dan dia mengira akan tetap beriman kepada Allah, tapi setelah bertemu akhirnya dia menjadi pengikutnya karena syubhat yang dilontarkan oleh Dajjal kepada orang seperti itu. Dalam hadis lain yang juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, diterima dari Ummu Syuraik radhiyallahu anha, dia mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Liyafirannan nasu minad dajjal fil jabal." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hendaklah orang-orang lari dari Dajjal walaupun sampai ke gunung-gunung." Lari menghindar. Inilah yang pertama yang harus dilakukan oleh kaum muslimin di saat mereka mendengar berita tentang Dajjal, bukan menghampiri. Jangan terlalu kepedean, yakin terlalu overconfidence terhadap diri sendiri. Terlalu percaya diri dengan keimanan sendiri sehingga dia mau memerangi atau berhujjah, adu hujjah dengan Dajjal. Akan tapi ternyata setelah bertemu, dia malah terfitnah dan menjadi pengikutnya. Itu yang dikhawatirkan. Makanya jangan hampiri, tapi larilah sejauh-jauhnya. Kedua adalah sering-seringlah berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari fitnah Dajjal. Dengan berdoa, Allahumma inni a'udzubika min fitnatil masiihid dajjal. Ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Terutama di dalam sholat, di tasyahud, kita baca, baik tasyahud awal, ataupun apalagi tasyahud akhir. Doa kedua tasyahud ini tidak ada perbedaan, karena tidak dibedakannya oleh Rasulullah SAW. Itu pendapat yang lebih rajih. yang lebih kuat. Allahumma inni a'udzu bika min adzabil qabr wa min adzabi jahannam min fitnatil mahya wal mat wa min fitnatil masiihid dajjal. Sering-sering baca doa ini di dalam salat atau juga di luar salat. Inilah langkah yang kedua, yaitu banyak-banyak isti'adzah, berlindung kepada Allah dari fitnah ad-dajjal. Ketiga, hal yang harus juga dilakukan adalah kalau mungkin, kalau bisa, pergilah ke Mekah dan atau ke Madinah. Karena kedua kota itu adalah dua yang tidak akan dimasuki oleh dajjal. Siapa yang masukinya aman dia dari fitnah dajjal. Ini kalau memungkinkan ya. Tapi kalau umpamanya kita sedang ada di Jabotabek atau di Bandung atau di Selacau, terus mendengar dajjal, pergi ke Madinah atau ke Mekah. Booking pesawatnya juga lama. Nunggu jadwal penerbangan juga belum tentu kebagian, sebab semua orang mau ke Mekah, ke Madinah. Keburu ketemu duluan sama dajjal, keburu ke fitnah duluan. Tapi kalau mungkin, bagi orang-orang yang dekat, pergilah ke Mekah dan ke Madinah, sehingga aman dari fitnah dajjal. Inilah poin yang ketiga yang bisa kita lakukan. Keempat, dan yang terakhir, langkah yang harus kita lakukan untuk bisa terhindar dari fitnah dajjal adalah bacakan surah Al-Kahfi, khususnya 10 ayat yang pertama. Hafalkan itu. Ini dasarkan kepada sebuah hadis yang diterima dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an. Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, Tirmidzi dan Al-Hakim menyatakan, "Man adrakahu faman adrakahu minkum falyaqra alaihi fawatiha suratil Kahfi." Siapa di antara kalian yang bertemu dengan dajjal, hendaklah dia membacakan kepada dajjal itu pembuka surah Al-Kahfi. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam yang barusan Imam Muslim, yang sekarang Imam Ibnu Majah, Nabi bersabda, "Wa inna min fitnatihi anna mahu jannah wa nara, fanaruhu jannah wa jannatuhu nar. Faman ubtuliya binarihi falyastaghits billah wal yaqra fawatihal kahfi." Sesungguhnya di antara fitnah dajjal adalah dia punya surga dan neraka. Nerakanya sebenarnya surga dan surganya sebenarnya neraka. Maka siapa orang yang diuji dengan nerakanya, hendaklah dia minta perlindungan kepada Allah dan hendaklah dia membacakan pembuka surah Al-Kahfi. Dalam hadis sahih lain, seperti Imam Ibnu Katsir menukil hadis ini dalam An-Nihaya, hadis ini sanadnya sahih. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Man hafidha 10 ayatin min suratil Kahfi usima min fitnatid dajjal." Siapa orang yang menghafalkan 10 ayat dari surah Al-Kahfi, maka dia akan dijaga, dipelihara dari fitnah dajjal. Oleh karena itu, hafalkan sekarang pembuka surah Al-Kahfi, minimal 10 ayat, syukur kalau semuanya. Kemudian bacalah ini ketika ketemu dengan dajjal laknatullahi alaih. Inilah 4 langkah yang harus kita lakukan agar kita bisa selamat dari fitnah dajjal. Yang pertama tadi adalah menghindar sejauh-jauhnya. Yang kedua adalah banyaklah berlindung kepada Allah dari fitnah al-masihid dajjal. Yang ketiganya, kalau memungkinkan pergilah ke Mekah dan ke Madinah. Dan terakhir, baca surah Al-Kahfi. Ikhwati fillah, rahimahullah, rahimakumullah. Penjelasan tentang dajjal ini masih panjang, belum selesai dan masih seru. Tapi waktu yang kita miliki tidak memungkinkan bagi kita untuk dilanjutkan. Untuk hari ini cukup sampai di sini saja dulu. Dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Dan penanya pertama ini saya persilakan kepada para pendengar Radio Roja, silakan Akhi Rawas untuk memandunya. Alhamdulillah. Nah, terima kasih jazakallah khairan Ustaz atas materi yang sangat bermanfaat dari penjelasan tentang fitnah Dajjal yang kita simak bersama di hari ini. Ikhwatal Islam, untuk selanjutnya kami buka sesi tanya jawab untuk Anda yang akan bertanya. Dan ada satu pertanyaan yang akan kami angkat untuk yang pertama dari pesan singkat Ustaz dari saudara Abdurrahman di Bogor. Ustaz barakallahu fikum, saya pernah mengetahui bahwasanya di antara pengikut Dajjal adalah mereka kaum Khawarij. Yang jadi pertanyaan saya yang sudah lama saya ingin bertanya adalah mengapa hal itu bisa terjadi, sedangkan kami ketahui bahwasanya Khawarij adalah mereka yang sangat bersemangat di dalam rangka menegakkan syariat Islam, sampai kaidah-kaidah dalam agama ini juga berlebihan mereka terapkan. Bagaimanakah hal ini bisa terjadi? Demikian, mohon penjelasannya Ustaz. Iya, tadi ada pertanyaan bahwa pengikut Dajjal yang terbanyak ini adalah kaum Khawarij. Mungkin saya kurang baca ya, atau mungkin kurang memperoleh banyak informasi. Tapi saya belum pernah menemukan keterangan bahwa pengikut Dajjal terbanyak ini adalah Khawarij. Yang ada keterangannya, pengikut Dajjal ini kebanyakan adalah Yahudi dan wanita. Sebagaimana sebuah hadis dalam Musnad Imam Ahmad dari Utsman bin Abil As radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsaru atba'id Dajjal al-yahud wan nisa." Bahwa pengikut Dajjal yang paling banyak itulah Yahudi dan para wanita. Sedangkan dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasul sallallahu menyatakan, "Yatba'ud Dajjal min Yahudi asbahan sab'una alfan." Akan mengikuti Dajjal dari kalangan Yahudi asbahan sebanyak 70 ribu orang. Ini menunjukkan bahwa pengikut Dajjal yang terbanyak itu adalah kelompok Yahudi dan juga para wanita. Berdasarkan hal itulah, maka saya sendiri belum pernah mendengar keterangan dalil yang menyatakan pengikut Dajjal yang terbanyak ini adalah Khawarij, tetapi nas yang ada tadi adalah Yahudi dan para wanita. Seperti itu. Mungkin penanya tadi atau ikhwan yang lain ada yang sudah menemukan riwayat dalil atau keterangan para ulama tentang masalah ini. Saya senang sekali apabila mendapatkan masukan dalam masalah ini. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khairan Ustaz. Kemudian kami angkat dari pesan singkat kembali Ustaz ya, dari saudara Ahmad. Ustaz tadi menjelaskan bahwasanya apabila kita mendengar kedatangan Dajjal, maka kita disyariatkan untuk menghindar sejauh-jauhnya. Apakah hal ini tidak mengurangi tingkat tauhid kita karena takut terhadap Dajjal selain kepada Allah Subhanahu wa taala? Mohon penjelasannya Ustaz. Iya. Yang dimaksud menghindar sejauh-jauhnya, karena kita takutnya adalah takut terfitnah, takut terbujuk, terayu, terkena syubhat dia, akhirnya menjadi pengikutnya. Bukan takut seperti takutnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan. Tapi takut tergoda, takut terfitnah, atau yang sejenisnya. Dan itu sama sekali tidak bertentangan dengan tauhid. Sama halnya umpamanya ya, umpamanya kita takut terfitnah oleh para wanita, takut terfitnah oleh jabatan, takut terfitnah oleh godaan-godaan dunia seperti judi, mabuk, hiburan-hiburan seperti tempat-tempat hiburan malam, tempat-tempat maksiat. Itu takut kita terjerumus dalam hal itu. Apa yang harus kita lakukan? Jauhi, hindari tempat-tempat seperti itu. Jangan sampai saya mah takut hanya kepada Allah, takut kepada tempat hiburan malam, syirik, akhirnya disamperin itu tempat hiburan malam, masuk ke dalamnya. yaitu keliru, salah. Jadi takutnya kita kepada Dajjal adalah takut terkena fitnahnya, terkena syubhat, terkena godaan dan rayuannya, sehingga kita akan menjadi pengikutnya. Itu yang kita takuti, bukan takut seperti takutnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Baik. Kami angkat pertanyaan dari Ummu Zalfad ya, dari Ciputat. Silakan Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bilang ada wanita ya, kebanyakan nanti ikut mengikut Dajjal. Iya. Yang mau saya tahu wanita yang seperti apa ya Ustaz ya? Iya. Terima kasih. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa silakan diulang. Iya, iya, iya, taip. Pertanyaan dari Ummu Zalfad tadi. Tadi dijelaskan bahwasanya kebanyakan kaum wanita adalah menjadi pengikut Dajjal, Ustaz. Mohon penjelasan wanita seperti apakah yang menjadi pengikut Dajjal demikian? Iya, kebanyakan yang akan menjadi pengikut Dajjal para wanita dari Ummu Zulfa di Ciputat ya. Wanita yang bagaimana? Di dalam hadis tidak ada penjelasan wanita yang bagaimana. Cuma wanita yang akan menjadi pengikut Dajjal adalah wanita yang mudah tergoda oleh rayuan, godaan dan syubhat serta syahwat. Ya, itu bisa dipastikan karena godaan Dajjal itu begitu dahsyat. Maka para wanita yang akan tergoda adalah wanita-wanita yang mudah tergoda oleh kehidupan duniawi, oleh ajakan dan rayuan setan dalam kehidupan kesehariannya. Wanita-wanita yang banyak melalaikan syariat, wanita yang banyak menganggap enteng dan remeh kepada kewajiban sehingga banyak ditinggalkan, dan wanita-wanita yang amat sangat semangat dalam berbuat dosa dan kemaksiatan, tergiur dan tergoda oleh kemewahan dan kelezatan duniawi, tidak mau taat kepada Allah, kepada Rasulnya dan kepada suaminya. Nah, wanita yang dalam kehidupan kesehariannya seperti itu, maka dia akan lebih mudah tergoda, terayu dan terbius oleh fitnah dan syubhat yang dilontarkan oleh Dajjal nanti, dan akan mudah untuk menjadi pengikutnya nanti. Oleh karena itulah, maka wanita-wanita yang akan selamat dari godaan dan fitnah Dajjal adalah wanita-wanita yang istiqamah, wanita-wanita yang mustazimah, yang taat kepada Allah, kepada Rasul, taat juga kepada suaminya. Semua kewajiban dilaksanakan, yang sunnah pun dilakukan, fardu kalaku, sunnah kalampah, makruh ditinggalkan, apalagi yang haram. Nah, wanita yang istiqamah, yang mustazimah seperti insya Allah tidak akan tergoda oleh rayuan, oleh syubhat yang dilontarkan oleh Dajjal nanti, dan insya Allah tidak akan menjadi pengikutnya. Jadi wanita yang akan tergoda oleh Dajjal lah wanita yang lemah iman. Wallahu a'lam bishawab. Nah, masih dari pendengar Ustaz? Silakan. Nah, ada di Sentul saat ini yang sudah masuk. Silakan. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan. Ini Ustaz, saya pernah menemukan hadis yaitu tentang terjadinya kiamat. Yang hadisnya begini, kalau nggak salah, tidak akan terjadi kiamat kecuali dengan tanda yang 10. Satu, yaitu gerhana matahari yang dari masyrik. Kedua, gerhana matahari dari maghrib. Ketiga, gerhana matahari yang di daerah Arab. Seterusnya itu turunnya Nabi Isa, turunnya Nabi Dajjal. Itu yang saya tanyakan, apakah sahih hadis itu Ustaz? Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz bisa menyimak. Ya, itulah hadis yang tadi kita bacakan di awal. Nah. Hadis tersebut sahih. Hadis tersebut bisa Bapak tadi lihat di dalam kitab Sahih Muslim, Kitabul Fitan, bab al-ayatul lati takunu qabla sa'ah. Nah. Bisa Bapak lihat dalam kitab Sahih Muslim itu hadisnya nomor 2901. Selain oleh Imam Muslim, hadis ini juga bisa kita temukan dalam kitab Sunan Abu Dawud dan Sunan Imam At-Tirmidzi. Dan hadis itu sahih, diterima dari Huzaifah bin Usaid Al-Ghifari radhiyallahu an. Dan hadis itu bukan hanya satu, tapi ada beberapa riwayat dengan beberapa jalur periwayatan yang berbeda. Jadi hadis itu sahih tadi Pak. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Baik, kemudian masih dari pesan singkat Ustaz ya, kami angkat dari Umu Zulfa di Bogor. Ustaz, apakah setelah minum air Dajjal dan jadi pengikutnya, apakah bisa bertobat kembali dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala kalau kondisi sudah seperti ini? Iya. Sebenarnya bisa atau tidaknya seseorang bertobat dari sebuah kesalahan, secara umum tentu saja bisa. Selama, pertama, selama matahari belum terbit dari sebelah barat. Yang kedua, selama belum sakaratul maut. Di zaman kapanpun, di waktu bagaimanapun, dalam keadaan dan situasi yang bagaimanapun, taubat masih tetap bisa dilaksanakan, masih mungkin dilaksanakan, kecuali kalau matahari sudah terbit dari sebelah barat atau sudah nyawa sudah di tenggorokan, sudah sedang melalui mengalami proses sakaratul maut, maka itu sudah tertutup pintu taubat. Selama belum mengalami dua hal tadi, maka masih mungkin taubat dilakukan dalam kondisi apapun. Jadi kalau umpama ada pertanyaan, mungkin enggak ada pengikut Dajjal yang sudah jadi pengikut kemudian tobat? Ya sangat mungkin saja. Bagaimanapun situasi yang berkembang saat itu, akan tetapi selama dalam hadis dikatakan belum tertutup pintu tobat, maka masih mungkin bisa tobat. Dan tertutupnya pintu tobat hanya dua. Pertama, kalau matahari terbit dari sebelah barat. Yang kedua, kalau nyawa sudah tiba di tenggorokan, sudah sedang sakaratul maut. Wallahu a'lam. Baik, masih ada waktu Ustaz atau mungkin dari hadirin, silakan. Enggak, silakan. Nah, baik. Nah, dari pendengar kembali dari saudara Ana di Bekasi. Yang jadi pertanyaan Ustaz, apakah hikmahnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan Dajjal yang begitu dahsyat fitnahnya di akhir zaman nanti Ustaz? Ini juga pertanyaan dari Bapak Salio yang bertanya tentang hal yang sama, silakan. Iya, tentu saja tidaklah Allah menciptakan apapun, sesuatu apapun, baik yang baik ataupun yang buruk, kecuali pasti di dalamnya ada hikmah dan kebaikan bagi manusia. Di antara kebaikan atau hikmah yang terkandung di dalamnya adalah sebagai ujian, sebagai godaan untuk membedakan mana manusia dengan amal yang berkualitas dan mana manusia dengan amal yang ala kadarnya. Tidak hanya Dajjal, tapi semua yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan seperti syirik, seperti kufur, seperti bid'ah, seperti maksiat, seperti keburukan-keburukan lain yang Allah takdirkan bagi manusia, itu di dalamnya terkandung hikmah yang besar. Salah satunya adalah semua keburukan tadi melahirkan ibadah-ibadah dan perkara-perkara yang agung, yang tidak mungkin perkara agung itu muncul tanpa keburukan tadi. Coba umpamanya, tanpa ada kufur, tanpa ada syirik, tanpa ada bid'ah, tanpa ada maksiat, akan adakah jihad? Akan adakah dakwah, amar ma'ruf nahi munkar? Akan adakah nasihat? Akan adakah taubat? Tidak ada. Kalau semua manusia tidak ada syirik, tidak ada kufur, semuanya beriman, untuk apa jihad? Untuk apa dakwah? Untuk apa amar ma'ruf nahi munkar? Untuk apa ada taubat? Maka tidak akan ada semua itu. Nah, semua itu ada karena ada keburukan-keburukan tadi. Termasuk adanya mati syahid yang lahir dari jihad. Jihad lahir karena adanya syirik dan kufur atau bid'ah atau maksiat. Demikian juga dakwah lahir karena adanya kufur, syirik, maksiat, bid'ah dan yang sejenisnya. Demikian juga tobat lahir karena adanya maksiat atau bid'ah atau kufur atau syirik dan seterusnya. Nah, termasuk Dajjal, bahwa semakin hebat godaan dan cobaan yang dialami oleh manusia, semakin besar pahala yang Allah berikan kepada orang itu, dan semakin banyak dosa-dosa yang gugur karena hal tersebut. Nah, di antaranya adalah diciptakannya Dajjal sebagai fitnah terbesar. Ini membuka peluang pahala yang amat sangat besar dan dosa-dosa yang lebih banyak lagi gugur bila kita lurus lolos dari ujian dan godaan tersebut. Dan ini sebuah anugerah yang sangat besar bagi kita kaum muslimin tentang masalah itu. Ini salah satunya dan banyak lagi hikmah yang lainnya. Nah, ikhwan sekalian, terutama para pendengar Radio Roja, banyak pertanyaan di tangan saya, termasuk juga ada pertanyaan tentang sesuatu yang sekarang lagi heboh, pemutaran film tentang hari kiamat 2012, bagaimana komentar ini? Tidak mungkin, tidak sempat waktunya bagi kita. Mudah-mudahan Jumat depan kita bisa tersinggung termasuk masalah itu. Dan untuk sekarang cukup sampai di sini. Insyaallah kita berjumpa kembali hari Jumat yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.